berdua, walau sedetik indah terdengar seindah hari ini. Lagu yang kurindukan selalu, selalu di hati. Sadari saat kini, bila ku dengar getaran pergelakan lagu yang ku rindukan selalu. Tinggalkan penuh